الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. المشاهدون الكرام para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Al-Mushahidun al-Kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Talbis Iblis karya Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, dan masih pada bahasan bab yang ke-6 fi dhikri talbisi iblis ala ulama'i fi fununil ilm, talbis iblis terhadap para ulama dalam berbagai macam disiplin ilmu. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan talbis iblis ala ashabil hadis, talbis iblis, tipu daya iblis terhadap para ulama hadis. Maka pada kesempatan pagi hari ini masuk kita ke bahasan yang baru, yaitu talbis iblis ala al-fuqaha, yaitu talbis iblis atau tipu daya iblis kepada para ulama ahli fikih. Al-fuqaha tentunya jamak dari faqih, yaitu ahli fikih, jamaknya fuqaha. Dan fikih tentunya jika kita merujuk ke definisi yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i, maka ia adalah satu ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syariat Islam berkaitan dengan amalan. Tentunya disadur dari firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan detail dalilnya. Dan setelah itu tentunya ada pecahan, bukan pecahan juga sih, tapi ada istilahnya orang yang lebih mendalam akan hal tersebut, seperti orang yang mempelajari usul fikihnya atau kaedah fikihnya. Jadi fikih itu sangat luas, kemudian nanti lebih mengerucut dan masing-masing ada ulamanya. Usul fikih lebih berbicara kepada dalil umum. Kalau kaidah fikih lebih kepada yakni hukum yang umum. Usul membahas dalilnya, kaidah biasanya membahas prakteknya. Fikih itu umum sekali, yaitu ilmu dalam syariat agama Islam yang mempelajari tentang hukum-hukum syariat Islam berkaitan dengan amalan, yang tentunya disadur dalil terperincinya dari firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sedang membahas para ulama itu. Lebih tepatnya Imam Ibnul Jauzi sedang membahas para ulama itu, yang tentunya mereka tertimpa kepadanya tipu daya atau terkena tipu daya iblis dalam keilmuan mereka. Talbis iblis terhadap al-fuqaha, ahli fikih. Qala al-musannifu rahimahullahu, kana al-fuqaha fi qadimi zaman hum ahlul Qur'an wal hadith, fama zal al-amru yatanaqadu hatta qala al-mutaakhiruna yakfina an na'rifa ayatil ahkami minal Qur'an wa an na'tamida 'alal kutubil masyhurati fil hadith ka sunan Abi Dawud wa nahwiha thumma istahanu bihadzal amri aydan wa sara ahaduhum yahtajju bi ayatin la ya'rifu ma'naha wa bi hadithin la yadri as-sahihun huwa am la وربما اعتمد على قياس يعارضه حديث صحيح ولا يعلم لقلة التفاته إلى معرفة النقل وإنما الفقه استخراج من الكتاب والسنة فكيف يستخرج من شيء لا يعرفه. Berkata Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala, dulu para ulama fikih itu mereka ahli Al-Quran dan juga hadis. Artinya mereka betul-betul adalah orang yang faham Al-Quran dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu. Fama zalal amru yatanaqab, maka perkara yang seperti ini masih saja ada hingga kemudian menurun dan menurun, merosot. Hatta qala al-mutaakhirun, hingga para ulama ahli fikih yang akhir-akhir, nah ini perlu penentuan waktu sebenarnya, kapan ulama itu disebut al-mutaqaddimin, para ulama terdahulu, kapan kemudian ulama itu disebut al-mutaakhirin, yang datang lebih akhir. Tentunya menentukannya susah kata para ulama, tapi dalam Mizanul I'tidal karangan Imam Adz-Dzahabi, satu kitab yang membahas tentang para rawi atau para perawi atau ilmu ruwat, bukan ilmu ruwat, satu kitab yang membahas tentang syakhsiyah, individu para ulama hadis. Ada berapa jilid ya? Ada 4 Mizanul I'tidal. Kelihatan enggak tuh? Situ tuh. Beliau Imam Dzahabi menyebutkan bahwasanya al-ulama al-mutaqaddimin, para ulama yang terdahulu, kalau kemudian kita ingin menentukan pengwaktuannya kata beliau, maka mereka di atas tahun 300. Artinya 300 ke atas. Dan para ulama hadis seakhir-akhirnya para ulama hadis seperti misalnya Imam Ibn Majah, Ashab Kutubus Sittah, yaitu di tahun 300-an kan, 360-an kalau enggak salah. Nah, itulah kata Imam Dzahabi, 300 ke atas disebut al-mutaqaddimin. Yang ke bawah termasuk pengarang Al-Imam Ibn al-Jawzi tahun 500-an kan, maka itu disebut al-mutaakhirin. Walaupun tentunya yakni ada perdebatan, apalagi kita berbicara di zaman kita sekarang, maka siapapun orang yang telah meninggal lebih dulu dari kita dan mereka meninggal dengan kemuliaan mereka, jasa mereka, ilmu pasti lebih dulu pasti karena sudah meninggal, dalam ilmu juga, dalam kemuliaan juga, mulia mereka kemudian dengan karangannya juga, maka secara umum kita sebutkan mereka salafus salih, orang yang terdahulu dari kita dan mereka salih. Walaupun itu definisi yang berbeda lagi ya, salafus salih jika dikerucutkan maka 3 generasi pertama umat ini, jika lebih dikhususkan lagi maka mereka adalah sahabat. Tapi siapapun orang yang datang setelah zaman itu kemudian memiliki faham yang sama, maka mereka salaf kita. Nah, yang sedang kita bahas istilah yang lain, ulama yang terdahulu dan yang datang belakangan. Nah, kalau mengikuti keterangan Imam Adz-Dzahabi, maka ketika beliau menyebutkan hatta qala al-mutaakhirun, hingga kemudian para ulama ahli fikih yang akhir-akhir itu, maksudnya 300 ke bawah, mereka mengatakan yakfina an na'rifa ayatil ahkam min al-Qur'an, cukup untuk kita mengetahui ayat-ayat hukum-hukum dari Al-Quranul Karim. wa an na'tamida 'ala al-kutubil masyhurati fil hadis. Kemudian cukup untuk kita untuk bersandar kepada kitab-kitab hadis yang masyhur, yang terkenal, seperti disebutkan di sini Sunan Abu Dawud dan yang lainnya. Thumma istahanu bihadzal amr aydhan, kemudian mereka yakni meremehkan perkara ini. Wa sara ahaduhum yahtaju bi ayatin, hingga kemudian salah seorang di antara mereka berargumentasi dengan satu ayat. La ya'rifu ma'naha, dia tidak mengetahui maknanya. Wa bi haditsin la yadri as-sahihun am la, as-sahihun huwa am la. Atau kemudian dia berargumentasi dengan satu hadis yang dia tidak tahu hadis ini sahih atau tidak. Apa sebabnya ini? Karena meremehkan ilmu hadis. Al-Mushahidun al-Kiram, ini muqaddimah dari al-musannif, dari pengarang, untuk perkara talbis iblis terhadap para ulama ahli fikih. Dulu, kata beliau, berarti maksud beliau dulu itu adalah para ulama al-mutaqaddimi. Al-fuqaha, para ulama ahli fikih itu ahli firman dan juga sabda. Betul-betul menguasai firman Allah dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitu waktu berlalu, datang para ulama yang lebih akhir, 300 ke bawah. Tentunya kita tidak bisa general ya, karena banyak ulama hadir juga setelah itu. Mereka mengatakan cukuplah kita mengetahui ayat-ayat hukum dari Al-Quran, dan juga cukuplah kita kemudian bersandar kepada kitab-kitab hadis yang masyhur saja. Akhirnya kemudian hal yang demikian membuat mereka meremehkan ilmu hadis, hingga kemudian salah seorang di antara mereka, kata Imam Ibn al-Jauzi, berhujjah, berargumentasi dengan satu ayat dia tidak mengerti maknanya, dengan satu hadis dia tidak tahu sahih atau tidak derajatnya. Warubbama, dan bisa jadi atau bisa saja, i'tamada ala qiyasin yu'aridhuhu sahadithun sahihun wala ya'lam. Dan bisa jadi kemudian dia bersandar kepada sebuah qiyas. Qiyas tentunya hukum Islam. Qiyas adalah di antara dalil syariat Islam, tapi bukan yang nomor satu. Ada firman Allah, sabda Nabi Muhammad, termasuk di antara sabda Nabi Muhammad adalah perkataan para sahabat. Kemudian ada ijma para ulama, kemudian qiyas, ada dia. Tapi yang dimaksudkan dengan imam di sini adalah dia bersandar kepada qiyas yang kemudian yu'aridhu hadithun sahihun wala ya'lam. Berseberangan dengan hadis yang sahih dan dia enggak tahu. Karena kita akan baca nanti di sini, di antara bentuk talbis iblis adalah bagaimana para ulama ahli fikih lebih mengutamakan qiyas. Apa itu ya? Analogi ya. Pengkiasan, penyamaan hukum cabang dengan hukum asal karena ada sebab yang kemudian menggabungkan dua hal tersebut. Tapi lebih menggunakan ini dibandingkan firman dan juga sand. Nanti kita akan sampai pada poinnya. Dan bisa saja kemudian dia bersandar kepada kias yang berseberangan dengan hadis yang sahih dan dia tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Liqillati iltifati ila ma'rifatin naql. Karena kurangnya dia iltifat itu menoleh ya, tapi lebih tepatnya diterjemahkan kurangnya dia merujuk kepada yakni pengetahuan tentang firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad SAW, hingga kemudian lebih mengutamakan qiyas dibandingkan firman dan sabda, karena dia enggak tahu firman dan sabdanya. Wa innamal fiqhu istikhrajun minal kitab wa sunnah, padahal kita tahu bahwasanya yang namanya fikih itu betul-betul yakni mengeluarkan hukum dilandasi firman Allah, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fikih itu harus seperti itu. Mempelajari satu hukum syariat Islam lebih berkaitan dengan amalan, tapi landasannya ya firman dan sabda. Artinya harus faham sekali firman Allah dan sabda Nabi Muhammad. Kita tidak menyalahkan kias. Ada hukum-hukum perbuatan tertentu rujukannya atau argumentasinya menggunakan kias atau analogi. Karena tidak disebutkan di firman, tidak disebutkan di sabda, maka para ulama mengkiaskannya. Tapi tentunya tidak boleh kemudian pengkiasan menyelisihi dalil yang yakni sahih. Kayak misalnya lebih mengutamakan kias dibandingkan firman dan sabda, di mana ulama ini tertipu oleh iblis dalam perkara tersebut. Contoh kayak boleh perempuan menikahkan dirinya tanpa wali dengan pengkiasan, bolehnya dia juga berjual beli yakni tanpa wali. Dia boleh berjual beli sendirian. Apakah kemudian nikah harus pakai wali? Enggak. Jadi pengkiasannya rusak. Kenapa? Karena menyalahi hadis Nabi Muhammad SAW. La nikah illa biwali. Tidak sah nikah kecuali dengan wali. Lebih mengedepankan kias dibandingkan dalil syar'i, firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad SAW. Fakaifa yastakhriju min syai'in la ya'rifuh. Maka bagaimana mungkin seorang, kata imam, menelurkan, mengeluarkan satu hukum dari sesuatu yang dia tidak mengetahui? Enggak mungkin dong. Jadi harus tahu firman Allah, harus tahu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bila melanjutkan, wa minal qabihi ta'liqu hukmin ala haditsin la yadri as-sahihun huwa am la. Dan di antara perkara yang jelek, kata beliau, mengaitkan satu hukum atas sebuah hadis yang dia tidak tahu apakah hadis itu sahih atau tidak. Ini buruk sekali. Mengaitkan satu hukum dengan sebuah hadis dan dia tidak tahu ini hadis sahih atau tidak. Jangan-jangan malah yakni palsu. Waduh, lebih parah lagi. Mengaitkan satu hukum dengan sebuah hadis, tahu-tahunya malah palsu. Dia tidak tahu ini sahih atau tidak pun itu perkara yang tercela, apalagi tak tahunya ditelusuri hadisnya palsu. Banyakkah kejadian yang seperti itu zaman kita sekarang? Tidak sedikit. Mengaitkan satu hukum dengan sebuah hadis, tak tahunya hadisnya lemah. Mengaitkan satu hukum dengan sebuah hadis, tak tahunya hadisnya bahkan palsu. Walaqad kanat ma'rifatu hadha tas'ubu wa yahtaju al-insanu ila safari at-tawili wa at-ta'bi al-kathir hatta ya'rifa dhalika fasunnifat al-kutub wa taqarrarat as-sunan wa 'urifat as-sahih wa 'urifa as-sahih min as-saqim walakin ghalaba 'ala al-muta'akhirin al-kasal bil marrah 'an an yutali'u 'ilma al-hadith حتى إني رأيت بعض الأكابر من الفقهاء يقول في تصنيفه أن ألفاظ في الصحاح لا يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا. Tentunya mengetahui akan perkara ini itu perkara yang sulit. Artinya sebelum mengeluarkan satu hukum syar'i, maka dia harus betul-betul faham akan semua firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad. Susah, kata beliau, perkara ini memang. Dan seorang manusia harus kemudian melakukan perjalanan yang panjang, kelelahan yang sangat banyak. Kenapa? Safar sana sini belajar untuk kemudian menelurkan satu hukum. yang disadap dari firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad SAW, hingga kemudian nanti dia tahu hal tersebut, hingga kemudian kitab-kitab dikarang. Kita tahu juga kemudian kitab-kitab hadis dan yang sahih yang juga sunnah dikarang. Darinya kemudian ketahuan mana yang sahih, mana yang tidak. Akan tetapi kata beliau, pada ulama al-mutaakhirin, mereka terkalahkan dengan kemalasan yang sangat parah. Al-kasalu bil marrah. Mereka malas untuk ayyutali'u, untuk melihat, untuk meneliti ilmu hadis. Hingga kemudian aku melihat sebagian para pemuka ahli fikih, berarti di tahun 500-an ya, dia mengatakan dalam karangannya tentang beberapa lafaz redaksi dari sabda Nabi Muhammad di hadis yang sahih, padahal dia mengatakan la yajuzu ayyakuna Rasulullah qala hadza, tidak boleh Rasul ngomong kayak gini. Oh, gimana itu? Tidak boleh Rasulullah mengatakan hal demikian. Kenapa? Karena dia tidak meneliti riwayat hadis. Hingga sampai mengatakan enggak boleh Rasul ngomong kayak gini, subhanallah. Wallahu alam bisawab. Ini sebagai muqaddimah bagaimana Imam Ibnul Jauzi menyebutkan tentang perkara zaman ulama al-mutaqaddimin, di mana mereka betul-betul memahami firman dan sabda dalam dan tidak terjadi kepada al-mutaakhirin. Dan ingat, jangan di general. Wallahu alam bisawab. Disebutkan di sini, dan ini keterangan Syekh Ali Hasan Al-Halabi yang mentahki kitab ini dengan judul kitab Al-Muntaqan Nafis min Talbis Iblis. Artinya beliau meneliti yani kitab Talbis Iblis, dan kemudian ya beliau teliti. Akhirnya beliau berikan beberapa faedah, di antaranya ketika imam menyebutkan dan mereka, salah seorang di antara mereka berargumentasi dengan satu ayat yang dia tidak mengetahui maknanya, atau berargumentasi dengan satu hadis yang dia tidak tahu sahih atau tidak hadis tersebut. Beliau menyebutkan faedahnya dalam footnote, wa hadza afatul asri min matasaddiril futya wa mutazaimi al-masyikha, dan inilah penyakit zaman ini dari orang-orang yang kemudian bermudah-mudah untuk berfatwa, dan orang-orang yang mengaku dia adalah syekh yang besar. Ini wallahu a'lam bissawab. Al-musyahidun al-kiram. Kemudian masuk kita ke beberapa contoh dari talbis iblis terhadap para ulama ahli fikih. Kata beliau, wa min talbisi iblis, setelah ulun baca tentunya ada 10, dalam bab ini ada 10 contoh beliau sebutkan bagaimana iblis memberikan tipu dayanya kepada para ulama ahli fikih. Jadi bukan orang awam ya. Mudah-mudahan cukup. Jika tidak ya tentunya mungkin untuk poin talbis iblis terhadap para ulama fikih mungkin 2 pertemuan, karena cukup banyak ini 10. Tapi jika dicukupkan dengan menyebutkan sebagian di antaranya, maka cukup, karena kita sekarang hanya ingin menyebutkan contoh. Dan semua ini terjadi karena kemalasan yang membuat mereka kemudian tidak meneliti keabsahan sebuah hadis, hingga kemudian sampai bisa mereka mengatakan enggak layak Nabi Muhammad ngomong gini, enggak boleh Nabi Muhammad ngomong gini, padahal mereka tidak tahu itu hadis yang sahih. Wa min talbisi iblis 'ala al-fuqaha anna julla i'timadihim 'ala tahsil ilmi al-jadal. Dan di antara talbis iblis terhadap para ulama ahli fikih adalah bahwasanya mereka ingin merasuki para ulama ahli fikih untuk memiliki satu prinsip sandaran bahwasanya tujuan mereka menuntut ilmu itu biar nanti bisa berdebat. Debat itu boleh, tapi ia adalah jalan yang terakhir dari bentuk atau dari total bagaimana seseorang itu berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ada kok, jidal itu boleh kok. Tapi kalau kemudian menjadikan jidal, menjadikan perdebatan itu tujuan untuk ilmu, Anda kena. Sibuk ngulik, bahasanya ngulik gitu ya, firman dan sabda, menganalisa dalil, mengurutkan permasalahan-permasalahan demi supaya dia jago berdebat. Itu talbis. Karena sebenarnya tujuan semua ilmu yang kita tuntut ini agar hati kita lunak. Perkataan Imam Ibnul Jauzi kita sampai nanti. Tujuan menuntut ilmu itu sebenarnya agar kemudian hati kita ini lunak, bukan kemudian menjadi keras dan sombong. Karena tidak sedikit, katakanlah dia menang, yakni jidal 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, kesombongan pasti keluar. Ingat, ia adalah cara berdakwah, tapi bukan itu tujuan dakwah. Di antara cara berdakwah, jika mentok, memang ada al-munadharah, ada perdebatan. Imam Syafi'i pun berdebat, tapi tentunya dengan yang selevel dengan dia. Setiap kali beliau kemudian beradu argumen dengan orang yang bodoh, kalah beliau. Disebutkan beliau tidak pernah kalah, yakni jidal, kecuali dengan orang yang bodoh. Yang selevel mesti menang Imam Syafi'i. Tapi itu level akhir. Talbisnya itu tujuan. Yatlubuna bizamihim tashih ad-dalili 'ala al-hukmi wastinbati lidaqa'iki syar'i wa ila lil-madhahib. Alasannya supaya kemudian mereka merasa benar bahwasanya tujuan mendapatkan semua ilmu ini adalah untuk sebuah perdebatan. Itu alasan yang ditanamkan oleh iblis ke benak mereka, mungkin juga ke benak kita, bahwasanya kita itu ingin mencari dalil yang sahih untuk sebuah hukum. Kita itu ingin kemudian mengambil kesimpulan dari perkara-perkara yang samar. Kita itu ingin tahu alasan-alasan semua mazhab ketika menentukan suatu hukum. Jadi rasanya benar. Yatlubuna bizamihim, mereka tuntut itu, apa? Nuntut ilmu, fikih, supaya kemudian jago debat, tashihad dalil alal hukum. Supaya tahu pengsahihan dalil untuk satu hukum, atau istimbat lidaqa'iki syara'. Bisa kemudian mengambil kesimpulan dari perkara-perkara yang dakik, perkara-perkara yang cukup dalam perkara syariat, supaya tahu. Dan yang ketiga, ilal madhab, supaya tahu alasan madhab-madhab dalam hukum-hukum yang mereka tentukan. Bagus ya? Bagus. Kenapa? Emang iblis jago. Supaya kemudian tujuan tersebut, yakni terasa benar. Kenapa? Karena alasannya benar. Mempelajari dalil, contohnya sabda Nabi Muhammad, apakah dia sahih atau tidak? Harus enggak? Harus dong, benar dong. Bagaimana kemudian nanti seorang mengamalkan satu amalan kemudian tanpa landasan hukum yang benar dari firman Allah atau sabda Nabi Muhammad? Enggak bisa. Nah, kamu itu mempelajari ini untuk itu. Padahal tujuan intinya untuk debat nanti. Banyak perkara-perkara yang cukup dalam kan, kamu harus teliti lebih mendalam. Padahal tujuannya untuk debat. Kamu harus tahu juga alasan-alasan semua mazhab itu. Kenapa kemudian mereka sampai mengatakan yang mereka katakan? Benar semua alasannya. Mengetahui alasan setiap mazhab agar kemudian kita lebih berlapang dada. Oh, inilah alasan mereka. Bagus kan? Bagus. Cuman tujuannya ini untuk debat. Mengetahui perkara yang cukup dalam dalam perkara yakni agama misalnya, harus ada perkara yang detail harus dipelajari. Bagus alasannya, itulah godaan iblis. Tapi tak taunya yakni tujuan intinya adalah yakni debat, nuntut ilmunya itu untuk debat. Walau sahat hadhihi ad-da'wa minhum, kalau memang pengakuan ini benar dari mereka, mempelajari ilmu itu untuk kemudian mengetahui dalil yang sahih, mempelajari ilmu itu untuk tahu perkara yang lebih detail, mempelajari ilmu itu untuk tahu kemudian alasan beberapa mazhab dalam ini hukum-hukum mereka, kalau betul seperti itu pengakuannya, la tashaghalu bi jami'il masail, sungguh mereka akan menyibukkan diri dengan semua permasalahan. Kalau memang itu pengakuannya, semua masalah dong kemudian harusnya kamu pelajari. Wa innama yatashaghaluna bil masail kibar, akan tetapi hakikatnya, nyatanya mereka hanya menyibukkan diri dengan perkara-perkara, masalah-masalah yang besar-besar saja. Kenapa memangnya? Lihat tasya fihal kalam. Kalau membahas perkara yang besar, itu pembicaraan di dalamnya itu akan luas. Artinya kalau benar niatnya dari awal seperti yang tadi, harusnya semua masalah kemudian dipelajari. Tapi enggak. Hakikatnya adalah mereka hanya sibuk dengan perkara-perkara atau masalah-masalah fikih yang besar saja supaya memang pembicaranya luas. فيتقدم المناظر بذلك عند الناس في خصام النظر فهم أحدهم بترتيب المجادلة والتفتيش على المتناقضات طلبا للمفاخرات والمباهات وربما لا يعرف الحكم في مسألة صغيرة تعم بها البلوى. Akhirnya kemudian salah seorang di antara mereka maju untuk beradu argumen di depan manusia, memperlihatkan bagaimana argumentasinya di depan manusia, dan niat mereka ketika mengurutkan yakni tema perdebatan, analisa tentang sebuah masalah yang kemudian mungkin dalilnya bertabrakan satu sama lain, itu tujuannya hanya untuk lilmufakharati wal mubahah, untuk bangga-banggaan aja. Ya, wal yani mubahat, sama untuk menampilkan haibah, kewibawaan. Nih loh saya jago, ini semua masalah saya urutkan, ini sudah saya analisa, sudah saya teliti, ini bertabrakan dengan itu, ini bertabrakan dengan ini, supaya kelihatan jago aja. Padahal dia terperosok kepada satu tipu daya iblis. Dengannya hati enggak akan lunak. Ingat, ulun ulang lagi bahwasanya ia bagian dari dakwah, tapi ia adalah tentunya jalan yang terakhir, bukan tujuan. Kalau Anda jadikan itu tujuan, maka na'udzubillah, bisa jadi disebutkan di sini warubama la ya'rifil hukma fi mas'alatin saghirah, bahkan bisa jadi, bisa saja dia tidak tahu akan hukum satu masalah yang kecil, padahal tentunya yakni ta'umu bihal balwa, semua orang tahu, dia enggak tahu. Wallahu a'lam bissawab. Al-musyahidun al-kiram, ini yang pertama, bahwasanya di antara talbis iblis terhadap para ahli fikih adalah membisikkan kepada mereka untuk tujuan dari nuntut ilmu itu adalah sebuah perdebatan. Tapi bagaimana supaya bisikannya ini sukses? Maka dia berikan alasan-alasan yang benar-benar semuanya. Di antaranya, untuk mempelajari dalil yang sahih untuk landasan sebuah hukum, mempelajari perkara yang dalam dalam permasalahan, mengetahui alasan-alasan berapa mazhab ketika mengeluarkan fatwa misalnya, bagus semua kok. Tapi tujuannya untuk berdebat. Dan tujuan dari perdebatan itu ketika terjadi hanya untuk bangga-banggaan, agar terlihat hebat. Kena. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian kata imam, wa min dzalika itharuhum lil qiyas, ayat yang kita bahas tadi, wa min dzalika itharuhum lil qiyas 'ala al hadits al mustadall bihi fil mas'alah liyattasi'a lahumul majalu fin nadari wa in istadalla ahadun minhum bil hadits hujjina wa min al adabi taqdimul istidlali bil hadits. Dan di antara talbis iblis terhadap para ulama fikih adalah mereka lebih mengutamakan kias dibandingkan hadis yang melandasi satu hukum, yang melandasi satu permasalahan, lebih mengedepankan pengkiasan, analogi. Apakah kias salah? Boleh kok, dia salah satu di antara yakni cara pendalilan kok. Cuman kalau itu lebih anda utamakan dibandingkan hadis yang sahih, apalagi dibandingkan firman Allah, salah anda. Makanya kan yakni ketika belajar kias pun ada yakni satu keterangan bahwasanya yakni kias tidak berlaku kalau bertentangan dengan yakni dalil yang sahih, enggak berlaku analogi. Kenapa? Ada firmannya kok. Ada sabda Nabi Muhammadnya kok. Kenapa anda pakai analogi? Iya, ingat, iya dalil. Tapi kalau kemudian anda lebih mengutamakan itu dibandingkan firman Allah yang pasti sahih atau sabda Nabi Muhammad yang sahih, anda terjerumus kepada talbis. Wallahu a'lam bissawab. Kenapa demikian? Liyattasi'a lahumul majal fil nadhar, agar kemudian ruang untuk kemudian berpendapat jadi luas. Kenapa? Analogi kok. Jadi mereka lebih mengedepankan pengkiasan dibandingkan dalil yang sahih. Kenapa? Supaya lebih mudah ngomong. Luas jadinya ruang untuk berpendapat. Kenapa? Analogi kok, semua orang punya pemikiran. Wa in istadalla ahadun minhum bil hadith hujjina. Dan jika salah seorang di antara mereka ada yang kemudian berdalil dengan hadith Nabi Muhammad SAW, malah dicela. Padahal tentunya wa minal adabi, dan di antara adab taqdimul istidlal bil hadis, kita lebih mengedepankan mengutamakan pendalilan dengan hadis, itu adab, bukan malah mengesampingkannya atau malah menghina orang yang menggunakannya. Wa min dzalika, dan juga di antara talbis iblis, annahum ja'alun nadhara julla ishtighalihim walam yumzijuhu bima yuraqqiqul quluba min qira'atil qur'ani wasima'il hadithi wasiratir rasul wa ashabi. Dan di antara talbis iblis juga adalah bahwasanya mereka menjadikan al-munadhar, an-nadhar, bebas berpendapat, itu menjadi kesibukan mereka. Atau dengan kata lain, sibuk mereka kemudian dengan berpendapat, dan mereka kemudian tidak mencampurnya dengan perkara-perkara yang bisa melembutkan hati. Membaca Al-Quran, mendengarkan sabda, membaca sejarah Nabi Muhammad dan para sahabat, no. Nah, di saat yang sama ini berarti kita bisa pelajari bahwasanya Anda ingin lunak hati Anda, baca Al-Qur'an. Anda ingin lunak hati Anda, baca hadis, dengarkan sabda Nabi Muhammad. Anda ingin lunak hati Anda, pelajari sirah Nabi dan para sahabatnya. Tiga hal ini Anda tinggalkan. Anda sibuk kemudian hanya yakni mengumpulkan pendapat berdasarkan yakni pemikiran analogi Anda, terjerumus Anda pada yakni tipu daya syaitan. Walaupun tentunya di kalangan di mata masyarakat terlihat wah jago, menang debat sana, menang debat sini, tapi hatinya keras. Na'udzubillah kalau misalnya memang betul-betul yakni kemudian tujuannya hanya untuk bangga-banggaan. Wallahu a'lam bissawab. Al-Mushahidun al-Kiram. Waqad kana ba'du salaf yaqul hadithun yariqu lahu qalbi ahabu ilayya min mi'ati qadiyatin min qadaya Shuraih. Dan adalah salah seorang dari kalangan salafus saleh berkata bahwasanya satu hadith yariqu lahu qalbi, ketika membaca atau mendengarkannya membuat hatiku ini lunak, lebih aku cintai dibandingkan kemudian mempelajari atau mengetahui 100 permasalahan yang disampaikan oleh si syuri, seorang qadhi, seorang ahli fikih. Sampai seperti itu. Tapi kalau untuk semua kita mempelajari dalil harus, bagaimana kita beramal tanpa dalil? Kalau misalnya memang sampai di momen di mana Anda harus mengkiaskan satu hukum cabang dengan hukum asal karena firmannya enggak ada, sabdanya enggak ada, bukan berarti Al-Qur'an kemudian hadis tidak sempurna, tidak. Permasalahan fikih selalu bergulir. Banyak hal yang kemudian bentuk pendalilannya dengan analogi atau pakiasan. Karena perkara tersebut tidak ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukum pakai soft lens kah, hukum operasi plastik ini kah? Ya, banyak hal yang baru. Bahkan pengharaman rokok pun dengan kias. Karena eksplisit firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad, ya tentunya enggak ada. Apalagi kemudian orang yakni ketika diharamkan pun kemudian dia ingin mencari dalil spesifik, itu kan yang diharamkan kretek, saya pakai mail. Ah, repot kan? Repot. Mempelajari dalil harus. Beramal berdasarkan dalil itu harus. Kalau kemudian dalilnya harus kias pun, maka no problem. Tapi ada tahapannya, jangan sampai kemudian Anda tidak mempelajari firman sabda yang dengannya hati bisa lunak. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian, wa min dzalik annahum iqtasaru, ini empat, poin keempat ini. Wa min dzalik annahum iqtasaru 'alal munadharati wa a'radu an hifdzil madhhabi wa baqi 'ulumi syar'i. فترى الفقيه المفتي يسأل عن آية أو حديث فلا يدري وهذا غبن فأين الأنفات من التقصير. Dan di antara talbis iblis terhadap para ulama fikih adalah bahwasanya mereka mencukupkan diri dengan al-munadharah, perdebatan, dan mereka menolak untuk kemudian menjaga mazhab, menjaga sisa ilmu agama yang lain. Bahkan di antara talbis iblis, kita akan bahas ini di poin tertentu, mereka mengira bahwasanya ilmu agama itu fikih doang, mengucukkan diri dengan itu saja. Hingga kemudian kata imam, engkau melihat seorang ahli fikih berfatwa dan ditanya tentang satu ayat atau hadis, dia enggak tahu. Tapi dia berfatwa, ditanya tentang satu ayat dan hadis, dia tidak tahu. Kata syekh, wahada ghubnun, ini tipuan. Artinya orang ini tertipu. Fa'aynal anfatu minat taksir. Lalu di mana kesombongan orang ini? Kalau kemudian firman aja dia enggak tahu, sabda saja dia enggak tahu. Walaupun ketika Anda tahu pun enggak layak Anda sombong, tapi Anda menyombongkan diri enggak pantas. Kita berbicara ulama ya, orang awam enggak usah dibahas. Yang kita bahas orang yang berilmu, alim. Di sini saja beliau sebutkan adalah orang tersebut tertipu. Apalagi misalnya sudahlah awam kemudian berfatwa, tambah tertipu Anda. Menurut pendapat saya, siapa kamu? Wallahu a'lam bishawab. Makanya kita akan juga pelajari pada bab ini bagaimana kehati-hatian para ulama dari kalangan sahabat sampai ulama imam madhab untuk berfatwa. Wa min dzalik, dan di antaranya juga adalah annal mujadalata innama wudi'at liyastabina shawab wa qad kana maqsudus salafi almunasahatu bi idharil haqq. Di antara talbis iblis juga terhadap para ulama ahli fikih adalah bahwasanya adanya perdebatan itu untuk diketahui siapa yang benar. Dan padahal dulu para ulama salafus saleh melakukan hal tersebut demi nasihat, menasihati satu sama lain untuk memperlihatkan kebenaran, bukan kemudian siapa yang benar. Jadi tujuannya sudah salah. Bahwasanya al-mujadalah, bahwasanya perdebatan, innama wudi'at, sesungguhnya dia diletakkan, diadakannya perdebatan, liyastabina shawab, untuk ketahuan siapa yang benar. Siapa yang paling benar? Padahal dulu para ulama salaf, maksudus salaf ketika melakukan perdebatan, al-munasah, tujuan mereka saling menasehati satu sama lain ketika ada debat itu. Bi'idharil haq, dengan memperlihatkan kebenaran. Bukan supaya diketahui siapa yang lebih benar. Waqad kanu yantaqiluna min dalilin ila dalilin. Wa idha khafi ala ahadihim syai'un nabbahu al-akhar li'anna al-maqsuda kana idharul haq. Dan adalah mereka dulu ulama salafus salih. Mereka terkadang berpindah dari satu dalil ke dalil yang lain. Dan jika kemudian tersamarkan kepada salah seorang di antara mereka satu perkara, yang lain mengingatkan. Karena maksud dan tujuannya adalah untuk memperlihatkan kebenaran. Bukan kemudian siapa yang kemudian paling benar di antara yang lain. Enggak. Saling menasihati tujuannya itu. Bukan kemudian menang-menangan. Liyastabina shawab, siapa yang benar? Bukan. Saling menasehati satu sama lain. Wallahu a'lam bishawab. Al-musyahidun al-kiram wa min dzalik, dan juga di antara talbis iblis terhadap para ulama fikih adalah anna ahadahum yatabayyanu lahu shawabu ma khasmihi la yarji wa yadhiqu sadruhu kayfa dhahara al-haqqu ma khasmihi wa rubbama ijtahada fi raddihi ma ilmihi annahu al-haqq wa hadha min aqbahil qabih li anna al-munadharata innama wudiat li bayanil haqq. Dan di antara talbis iblis terhadap para ulama ahli fikih bahwasanya salah seorang di antara mereka yatabayyanu lahu shawab ma khasmi, telah jelas kebenaran tapi pada musuhnya, pada lawan debatnya. La yarji, dia enggak rujuk tuh. Kebenaran sudah terlihat pada lawan debatnya, tapi dia enggak rujuk. Wa yadhiqu sadruhu kayfa dhahara al-haqqu ma khasmi. Dan kemudian dadanya sempit, bagaimana mungkin kok kebenaran ada pada lawan debatnya? Wa rubbama ijtahada fi raddihi, dan bisa saja kemudian dia berusaha sekali untuk kemudian mendebatnya, melawannya. Ma ilmi annal haqq, padahal dia tahu kebenaran ada pada lawan debat. Wa hadha min aqbahil qabih, dan inilah di antara keburukan yang paling buruk. Anda tahu lawan debat Anda di atas kebenaran tapi Anda enggak mau rujuk. Sempit dadanya merasa bahwasanya kenapa kok dia benar ya? Coba cari-cari dalil sana sini supaya bisa ngelawan, padahal dia tahu dia nggak bisa lawan. Benar itu ada pada lawan debat. Ini talbis. Sudah tahu kebenaran tidak, tapi tidak mau rujuk. Karena kalau kita urutkan dari awal talbisnya, karena tujuan Anda memang debat. Anda lebih mengedepankan analogi kemudian. Akhirnya kemudian keras hati Anda, jauh dari firman dan sabda dan sirah para sahabat. Ya wajar kemudian hatinya sesak atau dadanya sempit. Kenapa? Mengetahui bahwasanya kebenaran ada pada orang lain, karena dia menyebutkan firman Allah, sabda Nabi Muhammad dengan makna yang sahih, dengan pemahaman yang sahih, sempit. Gimana mau rujuk? Kecuali orang-orang yang Allah berikan rahmat kepadanya. وقد قال الشافعي رحمه الله لأن المناظرة إنما وضعت لبين الحق. Karena sesungguhnya perdebatan itu, dialog itu diadakan untuk mempelajari, memperlihatkan kebenaran, bukan menang kalah. Untuk saling menasihati satu sama lain, bukan menang kalah. وقد قال الشافعي, dan telah berkata Imam Syafi'i rahimahullah, ما ناظرت أحدا فأنكر الحجة إلا سقط من عيني. Tidaklah aku beradu argumentasi, berdialog, berdebat dengan seseorang, tapi kemudian dia mengingkari hujjah, mengingkari dalil, mengingkari kebenaran firman dan sabda, kecuali sakata min aini, kewibawaan orang tersebut jatuh di hadapanku. Enggak hormat lagi beliau sama orang yang demikian. Kenapa? Karena dalil sudah jelas. Bukan lagi kemudian pakai pengkiasan analogi. Firman Allahnya jelas, sabda Nabi Muhammadnya jelas, enggak terima juga kata Imam Asy-Syafi'i yang saqata min aini, dia jatuh dari mata. Maksudnya aku tidak menghormati orang kayak gini. Wala qabilaha illa hibtuhu. Tapi jika dia menerimanya, maka aku akan memuliakannya. Aku akan menghormatinya. Kenapa? Orang ini berarti rujuk kepada dalil, menerima dalil. Oh, saya sangat hormat dengan orang seperti ini, kata Imam Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Wa ma nadhartu ahadan, dan tidaklah aku bermunadhara, berdialog, beradu argumentasi dengan seseorang, kata Imam Syafi'i. Fa balaitu, kemudian aku tertimpa musibah, maksudnya yakni kalah. Ma amankanatil hujjah, aku terkena musibah dengan orang yang hujahnya lebih kuat. Tidak kita katakan kalah. Aku bertemu dengan orang yang hujahnya lebih kuat. In kanat ma'ahu sirtu ilaihi. Kalau betul hujah ada padanya, pendalilan dia kuat, sirtu ilaihi, maka aku akan ikut dia. Ini Imam Syafi'i. Yang tentunya siapapun di antara kita mengaku beliaulah imam kita. Sepertinya sikap beliau. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian masih banyak nih, Pit. Enggak apa ya, lanjut aja. Ini udah disingkat-singkat ini. Wa min dzalika anna talabahum ar-riyasa lir-riyasa bil munadhara yuthirul kamina fil nafsi min hubbi ar-riyasa. Fa idza ra'a ahaduhum fi kalamihi dha'fan yujibu qahra khasmihi lahu kharaja ila al-mukabara fa in ra'a khasmahu qad istatala 'alayhi bi lafdhin akhadathu hamiyatul kibri fa qabala dhalika bis-sabbi fa saratil mujadalata mukhadhalatan. Dan di antara talbis iblis terhadap para ulama ahli fikih adalah bahwasanya yani tujuan mereka ketika bermunazar, tujuan mereka ketika beradu argumen, ketika dialog, ketika berdebat, itu menimbulkan sesuatu yang ada pada hati mereka, menjadikan mereka cinta ar-riyasa, cinta kedudukan. Jadi ketika debat sana sini, dialog sana sini, ada sesuatu di hati ini yang muncul hingga membuat seorang itu cinta popularitas. Ya dong, menang sana sini gimana? Ini berbahayanya. Nah, suatu saat nanti dia sudah di puncak, populer sekali dia, hebat, jago, debat sana sini, menang terus. Penyakit hatinya keluar, suka, yakni kemudian riasah kedudukan atau kepopuleran. Fa idza ra'a hadum fi kalami dha'fan yujibu qahra khasmi lahu, apabila kemudian suatu saat mesti ada momennya di mana salah seorang di antara mereka melihat dalam perkataannya dan pendapatnya, ini perkataan saya, ini pendapat saya lemah. Di saat yang sama itu mewajibkan musuhnya bisa mengalahkannya karena dia tahu perkataannya lemah. Kharaja ila al-mukabarati fa in ra'a khasmahu qad istatala 'alayhi bi lafdhin akhadathu hamiyatul kibar. Kalau dia melihat pada lawan bicaranya, berbicaranya panjang dengan satu perkataan, maka yang muncul darinya adalah kesombongan. Karena dia tahu perkataannya lemah. Kemudian lawan debatnya, lawan dialognya, menyampaikan dalil, menyampaikan perkataan yang panjang, detail, pendalilannya lengkap. Akhadathu hamiyatul kibar. Akhirnya kemudian kesombongan dia keluar. Faqabala dzalika bisabr. Akhirnya kemudian dia akan melawan lawan debatnya dengan celaan. Kenapa? Dia tahu dia lemah. Akhirnya apa yang bisa dia lakukan? Mencela. Ingat ya beberapa waktu yang lalu ya. Yang kayak gitu. Orang kalau sudah yakni berdebat, mentok, kalah, lemah, yang keluar apa? Celaan. Yang keluar apa? Cacian. Kalau udah mentok ya gitu. Itu buruknya perdebatan. Kesombongan Anda akan keluar. Ketika Anda tahu perkataan Anda lemah, Anda tahu di poin itu sangat mungkin Anda terkalahkan, dan betul-betul Anda terkalahkan. Orang menyampaikan pendalilannya panjang, lebar, lengkap, yang keluar dari Anda adalah kesombongan. Akhirnya Anda mungkin mencela, bahkan mungkin fisik lawan Anda, Anda akan cela. Fasaratil mujadalata mukhadalah. Maka akhirnya perdebatan kala itu menjadi momen cela-celaan. Akhirnya celaan isinya. Dengan tuduhan macam-macam lah, dengan pemberian gelar yang macam-macam lah. Kenapa? Ya kalah ngomong, kalah dalil. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian wa min dzalika tarakhusun fil ghibati bi hujjatil hikayah anil munadharah. Ini sering nih, ini sering nih. Dan di antara talbis iblis juga terhadap para ulama fikih adalah mereka menganggap ringan perkara ghibah, tapi dengan argumentasi menceritakan sebuah perdebatan, padahal intinya ghibah. Fayaqulu ahaduhum takallamtu ma'a fulan fama qala shay'an wa yatakallamu bima yujibu at-tashaffi min gharad khasmi bitilkal hujjah. Di antara talbis iblis terhadap para ulama fikih adalah mereka menganggap ringan perkara ghibah, sama kayak ahli hadis juga ya, tapi bentuknya itu seperti empati, kasihan fulan padahal pengen menggibah. Jika ini terjadi kepada para ulama, gimana kita ya? Di antara talbis iblis terhadap para ulama, kata Imam Ibnu Jauzi, ulama fikih, mereka tarakhusuhum rukhsah, menganggap ringan, meringankan perkara ghibah. Bihujjatil hikayah anil muradhah, tapi dengan hujjah, dengan alasan argumentasi, menceritakan proses yakni perdebatan. Kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan takallamtu ma fulan fama qala syai'an, saya ngomong sama fulan saya debat sama dia, saya adu argumen sama dia, dia gak bisa ngomong apa-apa. Ghibah, jatuh kepada ghibah. Tapi bentuknya menceritakan proses perdebatan. Niatnya ingin menjatuhkan. Yatakallamu bima yujibu at-tashaffi ma'a ghadhi khasmihi bitilkal hujjah. Niatnya memang ingin menjatuhkan lawan bicaranya. Wa min dhalik, dan di antara yang lain. Anna iblis labbasa 'alaihim bi anna al-fiqha wahdahu 'ilmu syar'i. Nah, ini yang belum sebutkan tadi di awal. Dan di antara talbis iblis terhadap para ulama fikih, bahwasanya dia membisikkan kepada para ulama fikih bahwasanya fikih ini satu-satunya ilmu dalam syariat Islam. Laisa thamma ghairuhu, enggak ada ilmu yang lain di luar itu, fikih. Fa idza dzukira lahum muhaddits qalu dzaka la yafhamu syai'an. Jika disebutkan kepada mereka tentang seorang yang ahli hadis, maka mereka mengatakan orang itu tidak tahu apa-apa. Kenapa? Karena mereka telah termakan tipu daya iblis yang namanya ilmu syariat itu ahli fikih. Dan yang terakhir, sebelum terakhir, sebutkan di sini, yakni فَإِذَا ذُكِرَ لَهُمْ كَلَامٌ يَلِينُ بِهِ الْقَلْبِ قَالُوا هَذَا كَلَامُ الْمُعَاذِ. Dan apabila dikatakan atau disebutkan kepada mereka satu perkataan yang melunakkan hati, mereka mengatakan, ini perkataan para penasehat aja, ini perkataan orang-orang yang suka ngasih nasihat. Meremehkan. Yang sepuluh, ini yang terakhir ya. Dan padahal ada bahasan lagi berkaitan dengan taqarrubu ilal umara wassalatin. Di antara bentuk talbis iblis terhadap para ulama fikih adalah mereka bermuka manis kepada para pemimpin dan juga pemerintah. Mendekatkan diri kepada pemerintah. Talbis sebenarnya. Hingga akhirnya kemudian tidak bisa, yakni mungkin mengeluarkan fatwa yang seharusnya kenapa? Dia dekat dengan pemimpin. Pemimpinnya pengen yang lain. Gimana pengen berfatwa? Akhirnya juga nanti orang awam juga berpendapat itu alim fulan mesti benar lah. Kenapa pemimpin aja diem sama dia? Pemimpinnya juga nanti akan sombong. Ah, si ulama ini dia enggak bisa ngapa-ngapain. Dia makan dari duit saya. Itu buruknya talbis iblis terhadap para ulama fikih kalau sudah kemudian berusaha ingin dekat kepada pemerintah dan pemimpin. Pemerintahnya jadi sombong, ente enggak bisa ngomong apa-apa, ente makan dari saya. Si alimnya juga akan enggak nyaman. Orang-orang akan berdebat, "Oh, fulan pasti benar, kenapa pemimpin aja diam sama dia?" Rusak. Rusak akhirnya kemudian kebenaran. Karena orang alimnya, orang berilmunya, ahli fikihnya yang berusaha mendekatkan diri untuk masuk ke dalam pemerintahan dan juga dekat dengan para pemimpin. Wallahu a'lam bissawab. Akhirnya bisa jadi dia akan meninggalkan, mengingkari kemungkaran. Kenapa? Karena dilakukan oleh pemimpin. Pemimpin yang ngeduitin dia. Akhirnya masyarakat menganggap biasa, kenapa? Itu ustadznya jadi diem kok di situ, ente sok-sokan ngomong lagi. Kan gitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Yang sepuluh, yang terakhir. Wa min dzalika iqdamuhum 'ala al-fatwa wa ma balagu martabataha wa rubbama aftau biwaqi'atihim al-mukhalifa lin-nusus walau tawaqqafu fil mushkilat kana aula. Dan di antara talbis iblis terhadap para ulama fikih adalah bahwasanya mereka maju untuk berfatwa padahal mereka belum sampai levelnya. Dan bisa jadi kemudian mereka berfatwa dengan satu kejadian yang berselisihan dengan nas atau kemudian dalil. Jika saja mereka tawakuf, berdiam diri dari begitu banyak permasalahan, itu akan lebih baik. Kenapa? Mereka belum sampai ilmunya. Nah, untuk poin ini sebagai penutup, kita ingin sebutkan beberapa riwayat dari para ulama khususnya tabi'in, bagaimana hati-hatinya mereka dalam berfatwa. Tentunya juga jadi nasihat untuk semua kita untuk tidak yakni asal berfatwa. Dan yang ulun tahu tentunya para ustaz yang ada di zaman kita sekarang hanya menyampaikan sebuah fatwa. Bukan mereka yang berfatwa, enggak, menyampaikan sebuah fatwa dari seorang alim yang dia ikuti. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Fa'an Abdurrahman bin Abi Layla qala adraktu 120 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yus'alu ahaduhum 'anil mas'alati fayarudduha hadha ila hadha wa hadha ila hadha hatta tarja' ila al-awwal. Subhanallah. Disebutkan dari seorang tabi'in bernama Abdurrahman bin Abi Layla, aku mendapati 120 sahabat Nabi Muhammad SAW ketemu dengan 120 orang sahabat Nabi Muhammad. Salah seorang di antara mereka ditanya tentang satu perkara, maka sahabat tersebut akan mengalihkan kepada sahabat yang lain, dan sahabat yang lain itu akan mengalihkan kepada sahabat yang lain lagi, hingga kemudian si penanya kembali ke sahabat yang pertama. Apakah mereka melakukan yakni kitmanul ilm, menutupi ilmu, enggak mau menyampaikan ilmu? Bukan. Hati-hati. Karena hati-hati. Wa fi lafdin anhu qala adraktu fi hadzal masjid 20 wa 100 min al ansar min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma minhum man yuhadithu hadithan illa wadda anna akhahu kafahu alhadith wa la yus'alu an futya illa wadda anna akhahu kafahu alfutya. Dan juga dari Abdurrahman bin Abi Layla di lafaz perkataan beliau yang lain, aku mendapati di masjid ini 120 sahabat dari kalangan Ansar, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang menyampaikan satu hadis pun kecuali mengharapkan sahabat yang lain telah menyampaikannya. Dan tidaklah mereka ditanya tentang satu fatwa pun kecuali mereka berharap sahabat yang lain sudah memfatwakannya. Kenapa? Hati-hati. Waqad ruwina an Ibrahim an-Nakhai anna rajulan sa'alahu an mas'alatin faqala ma wajadta ma tas'alu ghairi. Dan telah disebutkan, diriwayatkan kepada kami, kata Imam Jauzi, dari Ibrahim an-Nakhai, bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepadanya tentang satu masalah, kemudian dia berkata kepada orang bertanya tersebut, tidakkah kamu temukan orang lain selain aku? Jangan, maksudnya jangan tanya saya. Penutup. Wa an Malik bin Anas rahimahullah taala, dari Imam Malik bin Anas, ma aftaitu hatta sa'altu 70 shaykhan hal la tarawna li an uftiya faqalu na'am faqila lahu falau nahawka qala law nahawni intahaitu. Kata Imam Malik, tidaklah aku berfatwa hingga aku bertanya kepada 70 guruku dulu. Nanya dulu. Aku bertanya kepada mereka, apakah pantas aku berfatwa? Atau bolehkah aku untuk berfatwa? Mereka berkata, iya. Baru kemudian boleh berfatwa. Kata murid-murid Imam Malik, dan jika mereka melarangmu dari berfatwa, launa hauni intah itu. Kalau mereka melarang aku, diam, di stop. Enggak ngomong. Qala al-musannif rahimahullah, berkata Imam Ibn al-Jawzi, wa innama kanat hadhihi sajiyatu salaf li khasyiyatihim Allah subhanahu wa ta'ala wa khawfihim minhu. Dan inilah karakteristik salafus salih, takutnya mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berhati-hatinya mereka dalam kemudian yakni mengeluarkan fatwa. Karena poin yang terakhir kita sebutkan tadi di poin 10, bagaimana talbis iblis terhadap para ulama ahli fikih mendorong mereka mudah untuk berfatwa. Padahal bisa jadi mereka belum sampai levelnya. Bahkan bisa jadi mereka berfatwa dengan satu kejadian yang menyelisih jali. Jika saja mereka berdiam diri dari begitu banyak permasalahan tersebut, lebih utama sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang sebelum akhir tadi ulun sampaikan, bagaimana di antara bentuk talbis iblis terhadap para ahli fikih, mukhalatatuhum al-umara was-salatin wa budahanatuhum, bercampur baurnya mereka, masuknya mereka, nyemplung, bercampur dengan para pemimpin dan para penguasa, dan bermuka manis terhadap mereka, mudahana. Watarkul inkari alaihim al-qudra ala dharik, dan meninggalkan mengingkari kesalahan-kesalahan mereka padahal dia mampu melakukan. Warubbama rakhsulam fi ma la rukhsatalam fi, bahkan bisa jadi para ulama ahli fikih ini karena sudah nyemplung bermuka manis terhadap para pemimpin dan penguasa, mereka akan sebutkan atau akan memberikan satu keringanan dalam satu perkara yang padahal enggak ada rukhsah di dalam perkara tersebut. Liyanalu min dunyahum aradan fayaqa'u dhalikal fasad, demi untuk mendapatkan tujuan duniawi dan dengannya kerusakan akan didapatkan. Li thalathati awjuh, tiga bentuk kerusakan ketika seorang ulama ahli fikih sudah kemudian bermanis-manis dengan para pemimpin dan penguasa hingga kemudian tidak bisa lagi mengingkari kemungkaran mereka padahal mampu untuk mengingkari, bahkan mereka bisa saja memberikan satu keringanan padahal dalam perkara tersebut tidak ada rukhsah atau keringanannya demi mendapatkan tujuan duniawi. Akhirnya hal yang demikian melahirkan kerusakan. Kata Imam Ibnu Jauzi, li thalathati awjuh, tiga bentuk kerusakannya kalau sudah ulama ahli fikih bercampur baur dengan pemimpin dan penguasa. Satu, kerusakan pada al-amir, kerusakan pada si pemimpinnya. Yaqul laula anni ala sawab la ankara alayya al-faqih, kalau bukan karena aku ini di atas kebenaran, pasti ahli fikihku ini akan mengingkari. Dia diam kok, berarti aku benar. Gitu loh, rusak jadinya. Wa kaifa la akunu musiban wa huwa ya'kulu min mali, bagaimana saya tidak benar, lawang dia makan dari harta saya kok. Rusak pemimpinnya. Bagaimana aku ini tidak benar? Kenapa ini orang ahli fikih saja diam sama saya? Bagaimana mungkin kemudian saya tidak menjadi benar? Dia makan dari duit saya. Rusak. Dua, wathani al-ami, yang kedua, kerusakan pada orang awamnya, orang umumnya, rakyatnya. Ayyakun la ba'sa bihadhal amir wala bimalihi wala biaf'alihi fa inna fulanan al-faqiha la yabrahu indahu. Orang awam mengatakan, tidak mengapa pemimpin ini, tidak mengapa penguasa ini, hartanya juga enggak apa-apa, yang dia lakukan enggak apa-apa. Kenapa? Itu orang fikih, ahli fikih saja yang ada di sini diam. Benar dia, enggak apa-apa pemimpin ini. Wa tsalitsu al-faqih, dan yang ketiga kerusakan pada si ahli fikihnya, fa inna yafsudu dinahu. Fa innahu yafsudu dinuhu bidzalik. Rusak agama dia dengan perkara ini. وقد لبس ابليس عليهم في الدخول على السلطان فيقول انما ندخل لنشفع في مسلم. Dan iblis telah memberikan tipu dayanya kepada para ulama ahli fikih untuk masuk ke pemerintahan dan masuk ke penguasa dengan perkataan, kita masuk ini supaya kita bisa nolong banyak kaum muslimin, kalau enggak masuk sistem gimana? Hei, kena. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salat dan khilaful, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, jika ini terjadi kepada para ulama, khususnya ulama ahli fikih, bagaimana kita yang awam? Artinya jangan sampai kemudian kita merasa aman dari talbis. selalu baca Al-Quranul Karim, baca sabda Nabi Muhammad, pelajari sirah Nabi Muhammad SAW, hingga kemudian hati kita lunak, mudah kemudian kita mempraktekkan firman Allah dan sabda Nabi Muhammad, karena hukum asalnya hati kita lunak, bukan kemudian menjadi orang yang hatinya keras dan sombong. Kenapa? Tujuan nuntut ilmunya dari awal salah, hanya untuk perdebatan. Wallahu a'lam bishawab. Kita rasa cukup ya, artinya di pekan berikutnya kita masuk ke talbis iblis di apa berikutnya, Bib? Talbis iblis alal wu'adhi wal kusos ya, talbis iblis terhadap para pemberi nasihat ya, orang-orang yang biasa ngasih nasihat. Wah, ada para ustaz nih. Insyaallah di pekan depan kita akan lanjutkan. Jadi pembahasannya talbis iblis, pertanyaannya tentang nazar ya. Oke, no problem. Tapi assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apabila akhwat melanjutkan ke tahap nazar, apakah itu diterima nikahnya? Enggak dong. Itu hanya tahapan dari tahapan-tahapan sebelum pernikahan. Ta'aruf pertama tentunya dengan bertukar CV data singkat. Darinya Anda tahu individu secara singkat. Apakah orang tuanya masih hidup, dia berapa bersaudara, tinggi, berat, pendidikan, warna kulit, terserah. Data singkat. Nah, dari data singkat ini mungkin disebutkan juga di sana beberapa karakteristik pribadi gitu ya. Saya orangnya suka mengalah, saya orangnya suka anak kecil, macam-macam disebutkan misalnya. Dari CV singkat tersebut, maka si ikhwan dan akhwat mempertimbangkan, wah ini dari sisi pendidikan kurang lebih nih. Saya S1, dia lulusan SMA, cocok. Saya S1, dia S1, cocok. Mungkin gitu. Saya S3, dia S2, cocok. Artinya dari segi pendidikan si ikhwan merasa cocok. Si akhwat pun, wah ini dari tinggi badannya enggak terlalu tinggi nih, pas nih. Artinya kalau saya sedih cukuplah kemudian saya menyandarkan kepala di bahunya. Nah, gitu kan. Karena kalau akinya terlalu tinggi di perutnya ya. Artinya dari CV singkat lanjut kemudian ke tahap apa? Betul-betul saling melihat satu sama lain fisik. Si laki-laki datang ke rumah si perempuan dan si perempuan didampingi oleh mahramnya. Dan kala itu silahkan saling bertanya satu sama lain detail yang mungkin enggak ada di CV. Antum biasa ngaji di mana, akhi? Antum kerjanya apa sekarang? Terserah tanya apapun selama masih sopan. Yang tidak ada di CV data singkat, tanyakan ketika nazar dan face to face. Dan kelihatan kemudian reaksi seseorang ketika berbicara. Ya. Luwes dia berbicara, gugupkah atau kemudian terlihat nyari-nyari jawaban. Ketahuan bohong jadinya. Ya. Ketika nazar selesai, masing-masing istikharah. Sebelum nazar aja juga istikharah, pengen lanjut ke nazar itu istikharah. Dari nazar pengen ke khidbah istikharah. Ukhti melalui perantara mungkin, ana setelah nazar kemarin ana istikharah dan jawabannya ana ingin lanjut, ingin khidbah. Jika antum berkenan, ana akan datang untuk melamar. Ana akan bawa keluarga untuk melamar. Kata akhwatnya, mohon maaf, saya sebaliknya mungkin saya tidak lanjut. Selesai. Stop di situ. Tapi kalau ya ana juga demikian, ana ingin yakni ini disegerakan ke level yakni pernikahan, nikah. Gak perlu diundur, nikah-nikah aja walaupun masa pandemi. Yang diundur itu walimahnya, nikah-nikah aja. Dengan skup yang sangat kecil. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar jika ingin menuju masjid dalam keadaan suci, namun saat di tengah perjalanan kita tidak sengaja buang angin, lalu sampai di masjid kita langsung masuk masjid dan ikut sholat karena niat kita untuk beribadah? Saya dapat pernyataan tersebut di guru agama waktu SMP. Ya, enggak benar. Sholat Anda tidak sah tanpa bersuci. Bukan cuma niat ya. niat Anda benar, ya enggak kita permasalahkan, tapi Anda sekarang batal wudunya, tidak sah sholat itu tanpa bersuci. Dan dalam hal ini hadas kecil, Anda harus wudu karena Anda sudah kentut. Sama seperti ibadah tidak sah kecuali dengan tauhid, maka sholat tidak sah kecuali dengan tuhar, dan Anda dalam keadaan tidak suci. Kenapa? Ngentut. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini pentingnya, Pit. Pentingnya pendidikan sejak dini. Ini kan orang ngomong, dia ingat waktu SMP. Makanya al-musyahidun al-kiram, siapapun di antara Anda yang punya anak dan sudah lulus SD, pilih betul-betul SMP-nya, pilih betul-betul mungkin saya zaman sekarang pesantrennya. Kenapa? Itulah masa di mana dia akan dipupuk. Karena ketika SMA aliyah itu explore. Di SMP itu intinya. Kenapa? Ini contohnya nih. Pondasi itu ada di SMP. SMA itu eksplorasi. Kuliah apalagi? Explore dan lebih dalam. SMP itu pondasi. Makanya kita juga harus selain berdoa kepada Allah selalu, kita juga harus menyabarkan anak kita. Karena apa? SMP itulah yang masa yang paling penting. Betapa banyak, saya tidak katakan betapa banyak, enggak sedikit lah di antara teman ulun pribadi yang kemudian enggak selesai SMP-nya, tidak baik akhirnya. Kenapa? Pondasinya enggak ada. Khususnya pondasi ilmu agama penting sekali SMP ini. Wallahu a'lam bishawab. Afan Ustaz, apakah salah jika sikap orang yang sering menasihati orang lain walaupun itu hal baik, niatnya baik Ustaz, akan tapi tidak jarang berujung perdebatan? Siap. Al-Musyahidun al-Kiram, siapapun di antara kita pasti ingin melakukan kebaikan, karena tidak ada perkataan yang lebih baik dibandingkan orang yang kemudian mendakwahkan ini Islam dan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dakwah itu perkataan yang terbaik. Maka ilmui apa yang Anda ingin sampaikan. Cari kemudian skala prioritas apa yang harus Anda sampaikan lebih dulu. Pilih pengwaktuan yang tepat. Yang keempat dan yang paling penting, supaya tidak berlanjut pada perdebatan. Pilih hiasi dengan kelembutan. Sudah memilih diksi yang tepat, hiasi dengan kelembutan. Dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya ketika kita tidak mengilmui, ya ujung-ujungnya debat. Enggak ada ujungnya jadinya. Ujungnya debat tapi enggak ada ujungnya. Kenapa? Karena dua-duanya tidak berlandaskan ilmu. Lebih parah lagi kalau salah satu di antara mereka berdua tujuannya nuntut ilmunya untuk debat. Ah, udah, enggak berkah udah. Sampaikan kebenaran dan berlalulah. Dan bukan berarti debat itu salah, tidak, dia jalan terakhir. Jalan yang pertama dan yang kedualah kemudian kita fokuskan dulu. Seru orang dengan hikmah. Di antaranya yaitu tadi. Timing itu hikmah. Dakwah dengan skala prioritas itu hikmah. Menurunkan kemudian level bicara kita karena orang yang kita seru mungkin level pendidikannya rendah, itu hikmah. Dengan kelembutan juga itu hikmah. Ya, hadithun nasa biqadri uqulihim. Bijak dalam berdakwah, itu nomor satu. Kemudian dengan nasihat yang baik, baru kemudian dengan jidal. Wallahu a'lam bishawab. Jidal tujuannya untuk memperlihatkan kebenaran, bukan untuk menang-menangan. Tertipunya para ulama ahli fikih kala itu liyastabina shawab, agar ketahuan siapa yang benar. Padahal ulama zaman dahulu mereka bermunadharah, mereka berdebat, berdialog, itu tujuan utamanya saling nasihat, menasehati agar kebenaran kelihatan. Niat penting sekali. Wallahu a'lam bishawab. Saya pernah bertanya ke beberapa ustadz untuk suatu perkara agama, dan ustadz yang saya tanya hanya menjawab Allahu a'lam. Akhirnya terhadap masalah saya putuskan sendiri dengan kekurangan ilmu saya. Hal ini apa yang sebaiknya saya lakukan? Nanya kepada yang lain. Bisa jadi yang Anda tanyakan dia memang tidak bisa menjawabnya. Siapapun yang misalnya pernah bertanya ke ulun dan bertanya muamalah, saya enggak pernah jawab. Saya enggak bisa. Mesti saya arahkan ke Ustaz Hasbi. Dan saya sudah izin ke Ustaz Hasbi, ke Ustaz Aminur Baif, ke Ustaz Irwandi, saya sudah izin. Perkara muamalah saya sudah izin kepada mereka untuk membagi nomor mereka. Saya sudah izin di awal. Dan pesan mereka kurang lebih sama. Kalau ingin nanya perkara muamalah, telepon, jangan di chat. Karena mereka akan bertanya perkaranya detail, karena ini perkara muamalah. Nggak bisa lewat chat, nanti salah paham. Tapi Ustaz, saya kan akhwat, gimana saya nelpon? Anda kan bertanya perkara urgen ini, Anda pengen tahu jawabannya nggak? Telepon beliau, kalau chit-chat beliau nggak sautin. Baik Ustaznya gitu dong. Anda nggak nyaman nelpon beliau, suruh suami Anda yang telepon beliau. Anda nggak nyaman telepon beliau, suruh anak laki Anda telepon beliau. Kan bisa, cari cara dong, jangan mentok-mentok gitu aja. Karena Anda sedang bertanya pertanyaan yang urgent dan beliau enggak mau. Beliau ingin angkat telepon. Supaya jelas perkara, Anda akan dicecer dengan pertanyaan detail kasusnya. Jadi begini ya, Bu. Terus baru kemudian keluar jawaban begitu. Jadi bisa jadi ketika Anda tidak dapatkan pertanyaan jawaban dari seorang ustaz, tanyalah yang lain. Karena bisa jadi dia tidak tahu perkara tersebut. Dan dia tahu dia tidak boleh berkata sesuatu yang dia enggak tahu. Wallahu alam bissawab. Wallahu alam bissawab. Lanjut. Mau bertanya mana yang terlebih dahulu, fatwa dari Indonesia atau fatwa dari Arab Saudi? Tergantung masalahnya, karena permasalahan bisa sama bisa beda. Ulama negeri lebih tahu apa yang kemudian terjadi di negerinya. Kalau sama, ya no problem, dari mana saja Anda ambil boleh. Selama Anda bisa mengukur bahwasanya ini orang amanah dengan ilmunya, ini orang betul-betul ketika berfatwa tidak ada yakni tujuan apapun, murni ingin memperlihatkan kebenaran. Ya, bisa dari Indonesia, kita punya para dokter yang hebat-hebat. Bisa dari Saudi Arabia, karena bisa jadi masalahnya sama. Tapi jika berbeda spesifik kasus negeri kita, ulama negeri kita lebih faham. Wallahu a'lam bissawab. Udah lima ya, Fit? Cukup ya, Fit? Nazar 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudahan bermanfaat. Saladin khilaful, mohon maaf. Mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya hadiah untuk para penanya, 5 orang tadi, kitab Talbis Iblis. Yang di Banjarmasin akan dihubungi, nanti ngambilnya di mana. Yang di luar Banjarmasin akan dihubungi dan akan ditanyakan alamatnya, akan kami kirim dan Anda yang tanggung akibatnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.